Mitra Bisnis, menurut salah satu analis dari Bank Perancis, pada September tahun ini sektor manufaktur Eropa mengalami penurunan produksi hingga 2%. Penurunan produksi manufaktur Eropa itu berpotensi menurunkan kurs euro terhadap dolar, dan penguatan dolar itu menjadikan permintaan minyak dunia menurun. Untuk membicarakan mengenai hal tersebut, segera kita berbincang dengan Faisal Basri. Pak Faisal, melihat manufaktur Eropa yang menurun, menurut Anda, bagaimana dengan industri manufaktur di Indonesia? Sebelumnya kita coba lihat ada perkembangan menarik di sektor industri manufaktur. Jadi, untuk pertama kalinya sejak krisis 98, industri manufaktur kita itu tumbuh triwulan ketiga tahun ini melampaui pertumbuhan PDB-nya. Jadi PDB tumbuh 6,5, industri manufakturnya tumbuh 6,6. Industri manufaktur non-migas tumbuh 7%. Ini mudah-mudahan berlanjut ya, karena kita baru 1 triwulan. Nah, selain itu, pertumbuhannya tampak makin merata, kecuali subsektor kayu dan produk hutan. Kedua adalah paper and printing, jadi kertas dan barang cetakan, yang tumbuhnya memang satu stagnan, yang satu negatif. Tapi di luar itu semua pertumbuhannya bagus sekali. Apa saja industri manufaktur yang tumbuh pesat pada tahun ini? Yang tertinggi, kalau saya tidak salah, adalah industri logam dasar dan besi baja. Itu selama 3 triwulan terakhir tumbuh double digit. Kemudian yang kedua industri tekstil, pakaian dan alas kaki. Kemudian industri makanan dan minuman juga tumbuh bagus, jauh di atas rata-rata pertumbuhan industri. Serta industri mesin dan alat angkut, termasuk di dalamnya sepeda motor, mobil dan lain-lain. Semen juga bagus, padahal khawatiran dari banyak pemerhati ekonomi itu menyaksikan pertumbuhan industri tekstil dan baja akibat dari perjanjian perdagangan bebas antara ASEAN dengan China. Bahkan depan menterian pernah melakukan kajian rentan ini kedua industri ini, sehingga diusulkan untuk dinegosiasikan ulang dengan China. Belum sempat dinegosiasikan yang meliputi 150-an pos tarif industri baja dan 50-an pos tarif di tekstil, ternyata hasilnya menakjubkan dalam tanda petik ya. Artinya produk-produk baja dan tekstil kita itu bisa tumbuh semakin pesat dalam beberapa waktu terakhir, walaupun ada perjanjian perdagangan bebas antara ASEAN dengan China. Lalu, kira-kira industri manufaktur apa saja yang akan tumbuh pesat pada tahun depan, Pak? Saya rasa ini akan berlanjut ya. Karena seperti saya katakan tadi, industri makanan minuman itu biasanya tumbuh tangguh, walaupun ada krisis, karena perut kan harus tetap diisi. Jadi saya optimistik untuk industri makanan minuman. Kemudian industri besi baja juga cukup optimistik karena banyak konstruksi yang dibangun. Kemudian juga pertumbuhan kebutuhan lahan untuk industri meningkat 2 kali lipat. Yang produksinya nanti kan sekarang sedang dibangun ini pabrik-pabriknya. Sehingga saya cukup optimistik akan dua sektor itu. Kemudian juga sektor tekstil, pakaian jadi dan alas kaki, karena growing daya beli dari kelompok masyarakat yang baru masuk dari miskin ke menengah bawah gitu ya. Kemudian mereka masuk segmen masyarakat menengah bawah, masih menengah bawah nih, ada kira-kira 75 juta orang, itu yang menjadi sumber permintaan untuk produk-produk tersebut. Sementara untuk yang menengah tengah dan menengah atas, itu mungkin makin banyak ke sektor jasa-jasa. Demikian Faisal Basri, saya Dona Oriza.